Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami percaya kepada Engkau dan kami mau untuk patuh setiap firman-Mu Tuhan. Itulah lagu yang kami kumandangkan dari pujian ini, keluar dari hati kami, terungkap melalui mulut kami. Sekarang waktunya Tuhan, Engkau membuktikan apa yang telah kami lantunkan. Ketika hari ini Tuhan kami dengar firman, hati kami siap untuk mendengar, patuh dan taat pada firman-Mu. Supaya dengan demikian Engkau Tuhan yang disenangkan. Maka berkati jam pemberitaan Tuhan pada pagi ini. Dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi. Ini kedua kalinya saya ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, saya dari GKBJ, Gereja Kristen Baptis Jakarta, yang ada di Taman Kencana, saudara-saudara, dan senang sekali boleh ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah sebuah tema yang penting, walaupun agak jarang saudara-saudara untuk disampaikan mungkin, ya, berbicara tentang hamba yang setia dan terambil dari Matius 24. Mari kita melihat bersama ayat firman Tuhan, Matius 24. Kita akan perhatikan mulai dari ayat yang ke-44. Matius 24 mulai dari ayatnya yang ke-44. Kalau Anda sempat memperhatikan, Matius 24 dan Matius 25 adalah bagian firman berkenaan dengan pengajaran Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Ya, LAI memberikan judul khotbah akhir zaman. Dan kemudian Anda mendapatkan beberapa situasi yang terjadi ya berkenaan dengan akhir zaman sebagaimana diungkapkan Tuhan Yesus. Ayat yang pertama hingga sekitar ayat yang ke-43, lalu kemudian kita akan perhatikan ayat yang ke-44 berbicara tentang apa yang harus kita lakukan menjelang datangnya atau ketika melihat tanda-tanda zaman tersebut. Matius 24 saya bacakan ayat yang ke-44 hingga yang ke-50, demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya ulangi lagi ayat yang ke-44, sebuah jembatan dari tanda-tanda akhir zaman dan sikap kita menghadapi akhir zaman itu. Ayat yang ke-44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Yaitu tugas memberi makan, ya dikatakan ayat yang ke-45. Saya lanjutkan ayat yang ke-46. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, dan lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar tentang akhir zaman? Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Wah, ini bicara itu 2-3 tahun yang lalu rame lagi ya, berkenaan dengan Blood Moon, lalu kemudian kemarin pemilihan presiden Amerika, beberapa orang juga mulai cerita-cerita hal yang semacam itu. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan, apa yang menjadi respon kalau Anda mendengar akhir zaman? Nah, beberapa orang saudara-saudara berkata, aduh mak, jangan ngomong itu lagi deh. Ya, ini hal yang sudah terbukti, kita ditipu berkali-kali. Jadi enggak usah bicara lagi tentang akhir zaman. Dan beberapa yang lain saudara-saudara, kalau ketika membaca tentang tanda-tanda akhir zaman, lalu kemudian pikir-pikir, iya ya benar juga ya. Lalu sikap yang muncul adalah, kalau memang Tuhan Yesus sebentar datang, yang dipikirkan adalah rasa takut. Gimana dosa-dosa saya? Lalu kemudian mulai ya lakukan tindakan-tindakan, bertobat, introspeksi diri, hidupnya mau lebih benar, sampai nanti isu itu hilang, kumat lagi saudara-saudara ya, namanya ini Kristen tomat saudara-saudara ya, tobat sebentar kumat saudara-saudara ya, yang dipikir takut karena dosa-dosanya. Yang lainnya lebih banyak berdoa, kan harus berjaga-jaga di dalam doa, berjaga-jaga dan berdoa. Lalu yang lain ingat dosa, yang lain ingat untuk banyak berdoa. Bukan salah saudara-saudara. Tetapi kelihatannya kalau Anda memperhatikan Matius 24 ini, ya sampai dengan Matius 25 nanti, Anda akan mendapatkan ada 4 perumpamaan yang mengikuti tanda-tanda zaman yang disebutkan Tuhan. Dan kemudian yang dilakukan Tuhan atau yang diminta oleh Tuhan menjadi respon kita, rupanya bukan banyak berbicara tentang doa. Ketika Tuhan berkata, hendaklah kamu juga siap sedia. Kemudian Tuhan Yesus memberikan 4 perumpamaan yang minimal 3 diantaranya berbicara sangat jelas tentang tugas dan kewajiban kita di tengah-tengah dunia. Yang satu saja yang mungkin dikaitkan dengan perkara rohani. Yang pertama saudara-saudara, perumpamaan yang sebentar akan kita kupas. Hamba yang setia, yang ketika diberikan tugas, yang satu kemudian melakukan dengan baik sampai waktu Yesus datang, yang kedua lalai tugas bahkan mulai salah gunakan jabatan. Perumpamaan yang berikutnya saudara-saudara adalah perumpamaan pelita. Nah fokusnya sebenarnya adalah kita harus perlu ekstra semangat. Karena kadang-kadang kita merasa pelita kita menyala, berkobar, tapi kemudian habis sementara sang mempelai belum datang. Nah ada orang yang mengatakan ini berbicara tentang pelita, berbicara tentang persiapan rohani. Yang ketiga adalah berbicara tentang perumpamaan talenta, kerja lagi, lakukan potensi kita dengan baik. Yang keempat berbicara tentang melayani orang-orang yang membutuhkan. Perumpamaan kambing dan domba, di mana Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani yang paling kecil di antara sesamamu, dialah berarti yang melayani aku. 3 perumpamaan minimal, keempat saudara-saudara kita boleh menafsirkan dalam beberapa cara, tapi minimal 3 berbicara tentang sikap kita, kerja nyata kita di tengah-tengah dunia ini. Menjelang Yesus datang, yang dibutuhkan adalah kita perlu menunjukkan kerja yang nyata, sikap yang benar, karena ketika Yesus datang, ia menuntut, hoi hamba-hambaku, apakah yang telah kamu lakukan untuk aku? Engkau yang telah ditebus dari cara hidup yang lama, untuk menerimanya cara hidup yang baru, apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah dunia ini untuk Tuhan kita? Untuk Raja kita, untuk Sang Penebus kita. Jadi saudara-saudara, ya ketika kita berbicara tentang perumpamaan hamba yang setia, ingat ini adalah sikap kita di tengah-tengah zaman yang sebentar akan berakhir. Dan yang harus dilakukan adalah setia, tetap setia di dalam pelayanan. Ada beberapa hal saudara-saudara yang dapat kita pelajari dari perumpamaan yang pertama, tentang hamba yang setia dan hamba yang bijaksana ini. Hamba yang setia dan hamba yang bijaksana ini. Saudara, saya ingin memberikan penjelasan lebih dahulu. Perumpamaan ini atau keempat perumpamaan ini bukan ditujukan pada orang-orang dunia. Keempat perumpamaan ini ditujukan kepada orang Kristen. Minimal secara status. Mereka yang datang ke gereja. Mungkin mereka adalah orang-orang yang bahkan terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena mereka dikatakan hamba, saudara-saudara, yang berarti sudah diambil, sudah dipanggil oleh Sang Tuhan masuk di dalam lingkungan pekerjaan atau ladang Tuhan. Saudara-saudara, empat perumpamaan ini berbicara orang yang sudah dipanggil. Perumpamaan 10 gadis yang bodoh dan bijak juga berbicara tentang orang yang sudah dipanggil. Mereka semua sudah dipanggil, tetapi persoalannya belum tentu yang dipanggil memang terpilih. Belum tentu orang yang ke gereja adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari akan situasinya di hadapan Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari dari perumpamaan ini adalah kita harus tahu diri. Harus tahu diri. Kita harus tahu diri bahwa satu kali kita adalah orang yang telah diambil oleh Sang Tuhan dari tengah-tengah situasi yang berubah di luar sana. Kalau Anda mengingat ayat yang ke-51 berbicara tentang sebuah lingkungan yang berbeda. Ketika hamba yang jahat itu kemudian keluar dari lingkungan Sang Tuhan lalu berkecimpung lagi dengan para pemabuk. Artinya saudara-saudara ada sebuah batas. Dan kemudian Tuhan saudara-saudara pernah memanggil kita dari lingkungan yang berbeda, lingkungan dunia ini, untuk masuk, menerima, mengenal, mencecap akan kasih Tuhan. Belum tentu diselamatkan sebetulnya, tapi sudah ke gereja minimal. Sudah dengar firman minimal, sudah melayani. Nah orang-orang ini saudara-saudara adalah orang-orang yang kemudian saudara-saudara ikut dalam lingkungan daripada kerajaan Allah. Tetapi sekali lagi ternyata di tengah-tengah orang-orang yang kelihatannya bergereja ini ada terselip yang namanya hamba yang bijak, ada terselip namanya hamba yang jahat. Coba lihat muka sebelah kanan kirinya dulu saudara-saudara, kira-kira termasuk golongan pertama atau golongan kedua itu. Ternyata orang-orang yang melayani ada terselip di sana adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tahu diri. Saya sudah ditebus Tuhan. Tuhan sudah mati buat saya. Dan kemudian ia tergugah saudara-saudara. Dan kemudian dia mengatakan, saya ingin menyerahkan hidup saya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kisah tentang penebusan Tuhan itu juga diumpamakan saudara-saudara dalam sebuah situasi bagaimana seorang hamba dari satu majikan yang jahat lalu kemudian datanglah seseorang saudara-saudara untuk menebus dia dari kepemilikan yang lama yang menyiksa dia yang kemudian memberikan sengsara yang masa depannya hancur lalu kemudian dibeli, ditebus dengan harga yang seringkali sangat mahal dan kemudian hamba itu berubah kepemilikan menjadi milik Tuhan yang baru. Menebus kali itu saudara-saudara Tuhan Yesus bukan hanya dengan harta kekayaan emas dan permata yang ada di dunia tapi berikan nyawanya sendiri untuk mendapatkan Anda dan saya. Dan orang-orang ini saudara-saudara demikian tersentuh dan berkata, kalau dulu saya memiliki tuan yang jahat yang namanya orang dunia, kejam menyiksa hati nurani saya, membuat saya enggak damai, hidup saya dalam dosa, saya mengalami sengsara dan derita, lalu kemudian saya ditebus, memiliki tuan yang baru. Kalau dulu saya pada tuan yang kejam saja bisa untuk taat melakukan setiap perkataan daripada tuan saya, terlebih pada tuan yang baik. Maka kemudian ia melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, mendedikasikan akan hidupnya, dipersembahkan di atas mezbah untuk jadi korban bagi keharuman nama Sang Tuannya. Sungguh-sungguh, soalnya, kok saya ditebus ya? Lalu dengan sungguh hati mengatakan, saya mau melayani Tuhan yang demikian baik. Dan kemudian saudara-saudara dia rela untuk boleh melakukan yang apapun juga kepada Sang Tuhan yang baik itu. Cuma manusia memang aneh kan. Saudara-saudara saya mendapati banyak orang saudara-saudara. Kalau pada Tuhan yang kejam, yang galak, yang banyak tuntutan. Biasanya seorang hamba bisa taat 100%. Karena dikendalikan dengan ketakutan. Sementara tuan yang baik hati, banyak memberikan anugerah, dikit-dikit dikasih makanan, dikit-dikit dikasih tambahan uang, ya kalau salah dimaafkan. kadang-kadang banyak orang jadi lalai. Orang saya bilang nyepeleke, apa tuh? Nyepeleke itu apa? Anggap enteng. Enggak apa-apa berbuat salah. Paling juga dimaafkan, enggak pernah kita dipukul. Enggak apa-apa kita enggak sungguh-sungguh. Tuhan kita baik, wah cincayan pokoknya enggak pernah apa namanya nih marahin kita. Nah, saudara-saudari, namanya sikap yang tidak tahu diri. Sikap yang tidak tahu diri. Bahwa ketika kita melayani Tuhan yang jahat yang namanya dunia dan dosa, kita bisa saudara-saudara demikian taat menyerahkan, mempersembahkan keinginan kita untuk melayani dosa, untuk mengejar akan nikmat dunia. Tapi ketika kita saudara-saudara dipanggil oleh Allah, ditebus oleh Allah, menjadi miliknya Tuhan, kita malah enggak sungguh-sungguh. Kita malah enggak serius. Namanya enggak tahu diri. Saudara, hamba yang kedua atau hamba yang jahat itu adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Mereka saudara-saudara tahu tentang kasih Tuhan. Mereka saudara-saudara tahu tentang kebaikan Tuhan. Tapi ketika mereka diberikan kepercayaan, ini kepercayaan. Karena ada banyak hamba, lalu kemudian Tuhan itu berkata, hai kamu beberapa gelintir hamba, kamu akan saya angkat kepercayaan untuk beri makan kepada hamba-hamba yang lain. Tapi orang-orang yang diberikan kepercayaan itu rupanya ada yang baik, ada yang setia, ada yang bijaksana, ada yang jahat. Udah dipercaya, tapi jahat. Saudara, ini berbicara tentang tahu diri. Tahu diri. Apakah kita hari ini yang berkata saya sudah ditebus oleh Tuhan? Kita cukup tahu apa artinya ditebus dari kepemilikan yang lama masuk pada kepemilikan yang baru. Saudara, seorang hamba itu tidak punya hak apapun. Minta makan, boleh dikasih, boleh enggak. Bahkan dia enggak punya hak terhadap nyawanya sendiri. Zaman Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia, saudara-saudara dikenal namanya para despotes. Kalau tuan yang baik itu namanya adalah kurie atau kurios, tuan yang baik. Tapi tuan yang sangat kejam itu disebutnya adalah bahasa Yunani-nya despotes. Saudara-saudara, ada sebuah kisah bagaimana seorang tuan, saudara-saudara, demi gengsinya, ketika malam hari menjadi dingin, dia bersumpah dengan dia mendapatkan tamu, saudara-saudara, rekan bangsawan yang lain. Lalu dia panggil salah satu budaknya, saudara-saudara, lalu dikasih pisau budak itu. Maafkan saya, lalu kemudian diminta kepada budak itu, tolong belah perutmu sendiri. Untuk apa? Lalu saudara-saudara, hanya untuk satu perkara, setelah perutnya dibelah, lalu kaki daripada sang tuan dan sang majikan dimasukkan ke perut daripada budak itu untuk mendapatkan kehangatan di sana. Tak punya hak bahkan atas nyawanya sendiri. Disuruh bunuh diri juga enggak bisa tolak. Itu despotes, tuan yang kejam. Saudara-saudara, pada tuan yang kejam kadang-kadang kita demikian patuh. Disuruh berbuat dosa apapun demikian patuh. Diiming-iming keinginan dunia apapun demikian gampang berontak pada kebenaran. Ketemu Tuhan yang baik, kurios. Kita saudara-saudara seringkali tidak tahu diri. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari daripada kisah hamba yang setia ini? Yang berbicara tentang sikap kita ketika ada di tengah-tengah situasi akhir zaman, saudara-saudara. Yang kedua adalah tahu tugas. Yang pertama tahu diri, yang kedua tahu tugas. Tugas daripada hamba yang diangkat oleh tuannya dalam kisah perumpamaan yang diberikan adalah ia saudara-saudara diangkat untuk boleh menguasai beberapa kumpulan hamba yang lain dan kemudian memelihara mereka. Memberi mereka makan. Mencukupi akan kebutuhan mereka. Memberi makan saudara-saudara ini adalah sebuah istilah yang juga digunakan bagi para gembala kepada domba-dombanya. bukan sekedar ngurus kasih rumput yang hijau dan saudara-saudara air yang tenang, tapi juga memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, menjaga dia dari segala serangan, itu termasuk dalam yang namanya memberi makan ini. Saudara-saudara, ada hamba-hamba yang ketika mendapatkan tugas, lalu kemudian melakukannya dengan sangat tepat sesuai dengan yang diminta oleh tuannya. Itu dikatakan adalah hamba yang setia dan yang bijaksana. Orang yang tahu apa yang menjadi tugasnya. Diperhatikan satu-satu yang namanya hamba-hamba yang lain, lalu kemudian dipelihara dengan baik, supaya ketika dipelihara dengan baik, maka kemudian sekumpulan hamba-hamba yang ada ini bisa bekerja dengan baik, dan dengan demikian tuannya mendapatkan keuntungan, karena seluruh pekerjaan diselesaikan dengan luar biasa. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi tugas Anda dari Sang Raja, yaitu Kristus Tuhan kita. Yang saya tahu adalah setiap Anda dan saya memiliki tugas masing-masing. Kalau Anda seorang pendidik di tengah-tengah lingkungan sekolah, tugas Anda adalah menjaga, memelihara, merawat akan siswa-siswa Anda. Kalau Anda saudara-saudara seorang pelayan di tengah-tengah gereja, Anda mendapatkan sebuah tugas tertentu di dalam kepengurusan Anda. Ya, seksi ibadah misalnya mengurus ibadah. Dan seterusnya. Kita punya tugas masing-masing. Nah memang urus tugas itu kadang-kadang tidak mudah. Ya, banyak yang gampang balelo. Apa tuh balelo? Ya, berontak gitu ya. Sengaja, apa namanya nih ya, tidak mau untuk diatur kira-kira gitu ya. Sengaja, saudara-saudara. Kadang-kadang saudara-saudara mengerjakan tugas kita itu menuntut pengorbanan besar. Kalau Anda ada pekerjaan yang penting di tengah-tengah kantor atau usaha Anda, tiba-tiba Anda dan Anda tahu Anda harus yang melakukan sebuah tugas pelayanan tertentu, Anda harus bereskan tugas pelayanan sementara Anda mengambil tugas yang mendadak itu. Ada pengorbanan kadang-kadang, saudara-saudara. Saudara-saudara mengurus tugas seringkali menuntut kita untuk apa ya? Berpikir keras bagaimana bisa tugas ini selesai dengan baik dan setiap bagian tugas itu bisa beres. Enggak gampang, saudara-saudara. Enggak gampang. Saya menggembalakan, saudara-saudara, jemaat saya sekitar 400 orang saja. Ada yang dikasih tugas, langsung ngerti. Ada yang dikasih tugas, enggak ngerti tapi begitu diberitahu langsung jalan. Butuh waktu lebih banyak untuk orang ini. Tapi ada yang dikasih tugas, enggak ngerti-ngerti, lalu kerjakan yang lain. Jadi akhirnya saya bukan hanya urus tugas yang harus diselesaikan, tapi beresin tugas yang dikerjakan oleh orang ini yang terlalu kreatif. Yang ngerjain yang lain, jadi akhirnya karena enggak sesuai, beresin lagi, saudara-saudara. Ya. Aduh, capek deh. Ya, capek, saudara-saudara. Ya. Tapi itulah yang namanya tahu tugas. Tahu tugas. Saudara, saya beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk memberikan sebuah training di beberapa perusahaan berkenaan dengan mentalitas karyawan. Ya. Saudara-saudara, keluhan daripada beberapa atasan ini atau pimpinan perusahaan adalah sama. Aduh, Pak, karyawan. Ya. Kalau enggak terpaksa pakai, saya sudah pecat itu orang. Cuman terpaksa. Ya, daripada dipecat nanti enggak ada yang kerjain, ya udahlah. Ya capek, ya capek, ya tapi minimal ada yang kerjain. Capek, saudara-saudara. Kerjakan tugas atau menolong orang-orang untuk mengerti tugas dan kemudian selesaikan dengan baik, kadang-kadang repot. Nah pertanyaannya sebenarnya adalah, apakah ketika kita mendapatkan tugas, kita saudara-saudara bisa menyelesaikan tugas dengan cakap, dengan bijak atau tidak? Saya biasanya menjelaskan, saudara-saudara, yang pertama kamu harus jelas tentang tugasnya apa. Kalau dikasih sebuah tugas, tanya dulu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, hasil atau output yang diharapkan oleh pimpinan kamu apa. Jangan bilang siap kerja, siap, siap, siap. Begitu dikerjanya salah semua. Nah, berapa besar kerugian, saudara-saudara? Ya. Ada satu pabrik saudara-saudara berbicara, aduh Pak, yang satu itu teknisi kami, suruh campur bahan warna. Sudah jelas yang namanya diminta adalah warnanya macam ini. Ya karena males ngambil di gudang, ambil warnanya agak mirip aja lalu kemudian dicampur. Enggak sesuai standar mutu. Akhirnya dibuang semuanya. Ruginya puluhan juta. Gara-gara enggak tahu kerjaannya, asal kerja saja. Aduh, saudara-saudara. Nah, pelayanan juga kadang-kadang begitu. Saya mau beritahu, orang dunia yang pertama lihat adalah bagaimana Anda, performa Anda di dalam marketplace. Saudara, Anda diberikan tugas mungkin enggak di gereja. Di dalam kantor Anda, usaha Anda, di dalam bidang studi, misalnya di sekolah Anda, di masyarakat dengan tetangga Anda, yang mereka lihat adalah performa Anda ketika mendapatkan tugas. Mereka sedang lihat apakah orang Kristen kalau mendapatkan tugas kerjakan dengan baik atau enggak. Iman kita dilihatnya belakangan. Tugas kita atau performa kita yang dilihat dan dinilai itu. Dan yang dimaksud oleh Tuhan ketika kita masuk pada zaman yang sebentar berakhir, kita harus kerjakan tugas dengan bijak, dengan baik. Jangan sampai karena kita kerjakan tugas dengan buruk, bahkan menyalahgunakan jabatan. Lihat itu hamba yang jahat itu. Diberikan kepercayaan, diberikan wewenang, malah akhirnya dia ngelencer keluar lalu kemudian bergaul dengan dunia ini. Akhirnya nama tuannya yang dipermalukan. Sekali lagi, orang dunia saudara-saudara ingin cari bagaimana sih yang namanya orang-orang yang mengalami, yang memiliki Tuhan yang benar, firman yang benar, hidup di dalam kebenaran, mereka cari. Dan yang dinilai adalah bagaimana Anda menyelesaikan tugas atau performa tugas Anda di masyarakat. Di masyarakat khususnya. Dan tahukah bahwa yang namanya menjelang kedatangan Tuhan, yang diharapkan Tuhan adalah yang namanya jiwa-jiwa lebih banyak untuk diselamatkan dan dimenangkan. Hitung coba, tanya pada teman-teman kita, mengapa kamu gak mau jadi orang Kristen? Kebanyakan karena tersandung dengan cara hidup orang Kristen di tengah-tengah dunia yang gak perform sama sekali. Banyak orang yang latar belakang Buddha, saudara-saudara. Enggak mau masuk Kristen, khususnya enggak mau anak yang masuk Kristen, kenapa katanya? Anak-anak itu kalau jadi Kristen jadi kurang ajar pada orang tuanya. Apa itu artinya? Dia enggak kerjakan tugasnya sebagai anak yang baik terhadap orang tuanya. Sehingga akhirnya orang tua yang lain lihat itu sebagai batu sandungan. Lu enggak tahu tugasnya sebagai anak. Mei, Yuli, mau. Ya, enggak punya aturan. Lalu kemudian dikatakan jangan Kristen. Nanti enggak tahu adat pada orang tua. Itu yang dinilai. Itu yang dinilai. Tuh, karyawan katanya ke gereja pelayanan. Kalau kemudian tukar bon, bonnya dinaik-naikin semuanya. Kristen. Yang jadi sandungan apa? Performa kita di dalam tugas yang kita terima di masyarakat. Ya, sesama orang Kristen mah kita banyak pengampun lah, cincai-cincai lah kadang-kadang. Ya, tapi dunia melihat performa kita. Jadi saudara-saudara, marilah jadi hamba yang siap setia dalam arti tahu diri. Yang kedua, tahu tugas. Yang ketiga, saudara-saudara, tahu waktu. Tahu waktu. Saudara-saudara, persoalannya begini, empat perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus menjelang akhir zaman berbicara tentang kepastian sang Tuhan akan datang. Pasti akan datang. Tapi saudara-saudara juga ada kesamaan yang lain bahwa sang Tuhan sedang pergi. Selalu itu, kasih tugas, pergi. Pergi. Dan kemudian yang ketiga adalah kapan datangnya tidak ada pemberitahuan. Enggak tahu semuanya. Gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh diundang ke pesta perkawinan. Mereka semangat, wah kita mau datang ke pesta nikah. Enggak tahu kalau Anda diundang ke pesta nikah semangat apa enggak. Anak-anak sekarang kurang semangat, sudah biasa makan enak ya. Jadi pesta lah sama malah capek gitu ya kadang-kadang ya. Ya, tapi saudara-saudara zaman dulu diundang pesta itu momen yang istimewa. Mereka siapkan yang terbaik, saudara-saudara, lalu bawa pelita. 10-10-nya bawa pelita. Semua bawa pelita loh. Cuman persoalannya adalah tuannya datang kapan? Gak ada yang tahu. Yang satu bawa, ah cukup, segini juga cukup. Yang lain, dia tahu bahwa waktunya bisa sangat panjang. Itu sebabnya mengapa dia bawa cadangan minyak. Ya. Semua saudara-saudara berbicara tentang ada waktu akan datang, tapi gak jelas waktunya kapan. Gak jelas, ini persoalan. Yang membuat kita atau performa kita seringkali menurun. Biasanya saudara-saudara adalah masalah waktu. Berapa lama? Pekerja baru, karyawan baru kerjanya bagus atau enggak biasanya? Bagus. Ya, bagus. Ya, pembantu baru biasanya rajin apa enggak? Rajin, ya. Pengantin baru biasanya sayang-sayangan apa enggak? Wah, luar biasa mesra, betul enggak ya? Sama anak masih kecil, anak baru gimana yang kita lakukan? Wah, saudara-saudara ya, nangis tengah malam kita enggak marah-marah langsung melayani anak kita, benar apa enggak? Tahu tugas ya, tahu tugas. Tapi cuman sementara. Ini persoalannya. Begitu berjalan waktu, kita mulai merasa apa? Bosan. Lalu mulai muncul apa? Egonya kita. Ya, anak udah diopeni, udah dirawat dari bayi sampai SD, tetap aja ngerepotin saya. Begitu dia bangun tengah malam, minta mie, bangun, saya lapar, minta buatin super mie gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita marahin. Loh kok beda ya, berubah ya? Ini masalah waktu. Kita seringkali gak tahan untuk melakukan atau menjaga performa kerja kita dalam jangka waktu yang panjang. Suami istri awal-awal menikah, wah habis dikasih bimbingan pranikah, tahu tugas suami apa tahu, tugas istri apa tahu, wah tuh mesra tiap hari saudara-saudara, gandengan tangan bikin misbah keluarga, doa bareng saudara-saudara, tunggu aja, ya mesranya berapa lama? Namanya bulan madu itu berarti apa? Cuman sebulan aja madunya. Lengket, manis, satu bulan. Ya. Lewat satu bulan namanya apa? Bulan adu. Wah, adu mulut ya. Adu pendapat gitu ya. Piring juga diadu. Ya bapaknya sama mamanya dari sana diadu perang saudara-saudara ya. Ya pendetanya juga diadu buat belain dia buat. Saudara-saudara jadi bulan adu. Benar enggak? Masalahnya apa? Waktu. Banyak orang gak konsisten. Nah, Tuhan tahu saudara-saudara. Pertama kali ikut Tuhan, wah aku sembahkan seluruh hidupku buat engkau ya. Bagi Yesus Tuhanku. Wah semuanya bagi Yesus. Nah, tunggu aja. Satu bulan masih bagi Yesus. Ya. Satu tahun, wah kesinggung sedikit saudara-saudara. Ini saya, siapa kamu kok macam-macam sama saya. Ya kan? Waktu saudara-saudara. Nah Tuhan mengharapkan bahwa kita ini bukan hanya tahu diri, bukan hanya tahu tugas, tapi tahu bahwa waktunya itu panjang. Kita harus tetap konsisten dengan performa kita dan kita bahkan harus menjadi makin baik dan makin baik. Hamba itu dipuji pertama-tama karena dia setia melakukan tugas. Lihat ayat yang ke-46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Karena saudara-saudara tuannya gak punya CCTV. Jadi kemudian dilihatin terus gitu ya. Ya. Jadi saudara-saudara kalau tuannya gak kelihatan ada kesempatan kita untuk lalaikan tugas. Berbahagialah mereka yang tidak pernah melalaikan tugas kapanpun. Dia setia sepanjang waktu sampai setiap tuannya itu datang. Yang keempat, saudara-saudara. Tahu upah. Tahu upah. Bahwa hamba yang setia ada upahnya. Namanya jabatan yang lebih tinggi. Dikatakan akan datang hari, dikatakan yang membuat dia diangkat sebagai pengawas segala miliknya. Ayat yang ke-46. Ada upah juga untuk hamba yang jahat. Ada upahnya. Upahnya adalah dikatakan saudara-saudara dibunuh. Nah, itu upahnya saudara-saudara ya. Apa? Dibunuh. Karena dia dikatakan saudara-saudara membuat dia senasib dengan orang-orang munafik di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tuhan kita itu adil. Dia penuh kasih karunia, dia juga adil. Saudara-saudara, kalau orang dunia saja lihat hamba yang setia dan bijak, tahu tugas dan tahu waktu, saudara-saudara terus menerus konsisten, dia bisa berikan upah. Baik diangkat maupun diturunkan jabatan, saudara-saudara, Tuhan kita apalagi. Dia persis tahu apa yang kita lakukan. Dia persis tahu apakah kita tahu diri kita di hadapan Tuhan atau enggak. Dia persis tahu apakah kita on off, kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak taat, kadang-kadang setia tugas, kadang-kadang lalai tugas, ataukah kita terus konsisten kerjakan tugas. Tuhan kita tahu persis hati kita, kesulitan kita untuk mengerjakan tugas, lalu kemudian betapa panjangnya waktu yang kita harus lakukan untuk boleh tunjukkan performa kita dalam tugas, Tuhan tahu. Saudara, diketahui oleh Sang Tuhan itu mengandung yang pertama, kalau Anda Tuhan yang jahat itu menakutkan. Diketahui itu apa? Menakutkan kalau Anda tidak menjadi hamba yang setia. Tapi kalau Anda hamba yang setia, diketahui itu bagus atau enggak? Bagus. Bayangkan Anda melakukan hal yang baik lalu enggak diketahui oleh sang majikan Anda. Kesel apa enggak? Giliran pas jelek malah diketahui. Waduh, saudara-saudara kesel kan ya? Ya, kalau Anda melakukan tugas dengan baik dan kemudian diketahui, bagus. Saya senang saudara-saudara kalau Tuhan saya yaitu Tuhan Yesus melihat perjuangan saya, pengorbanan saya, apa yang sudah saya lakukan, sangat setia, sangat sungguh-sungguh saudara-saudara, dan dia lihat bahagia saya. Karena bagi saya adalah sebuah kepastian bahwa ketika Tuhan saya menilai saya, lalu Tuhan akan mengatakan, baik sekali yang namanya hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Karena kamu melakukan tugas dengan baik. Lalu kemudian dia saudara-saudara memberikan kita upahnya, yaitu mengangkat kita menurut ayat yang ke-47 menjadi pengawas segala miliknya. Tapi kalau Anda tidak melakukan tugas dengan baik, Anda harus gentar. Karena Tuhan tahu, Tuhan kita tahu. Apa, bagaimana, ya berapa lama kita melakukan tugas-tugas kita. Engkau melakukan tugas kewajibanmu di rumah. Tuhan lihat, apakah istri yang baik atau suami yang baik atau tidak. Orang tua yang baik atau anak yang baik atau tidak. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Tuhan tahu dan Tuhan lihat bagaimana ketika kita bekerja. Membuat usaha kita, membangun usaha kita. Atau bekerja sebagai seorang karyawan, Tuhan lihat bagaimana kiprah kita. Duh Tuhan, hidup macam ini susahnya minta ampun. Kalau jujur terus, kapan dapat untungnya, kapan majunya. Lalu kemudian kita serong, mulai serong kanan, serong kiri, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan hitung, okay. Kamu tahan pikul salib 2 tahun, bagus. Tapi setelah itu kamu gak setia. Kamu mulai sangkal salib, kamu kemudian mulai buang salib, lalu kemudian ikut dunia. Dan kemudian kamu jalan selama 40 tahun hidup dalam dunia karena enggak tahan pikul salib. Tuhan tahu. Dan sekali lagi, Tuhan kita saudara-saudara, dia akan berikan upah untuk yang setia atau untuk yang tidak setia. Kita ini dari gereja Injili jarang bicara tentang upah saudara-saudara, jarang. Orang karismatik ngomongin upah terus gitu ya. Ya berkat, nanti kemudian kamu akan senang, bahagia. Kita biasanya saudara-saudara jarang bicara upah. Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus dalam berbagai pengajaran, baik melalui perumpamaan, melalui ketika ia menyampaikan kebenaran, seringkali menyebutkan juga tentang upah. Kenapa? Karena memang Tuhan tahu, manusia itu kalau ada upahnya bisa lebih semangat, dan menjaga dia untuk lebih berhati-hati kalau tidak melakukan. Jadi Tuhan juga sisipkan di bagian ini sebuah upah. Saudara-saudara, tahukah bahwa setiap jerih payah Anda, ketika Anda setia melakukan tugas sampai panjang, enggak selesai-selesai, mengasihi suami yang modelnya macam itu, enggak gampang saudara-saudara. Mengasihi istri yang modelnya kayak gitu, aduh saudara-saudara, kadang-kadang enggak gampang saudara-saudara. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan siapkan upah untuk setiap kita yang setia. taruh tangan di dada, saudara-saudara katakan, saya mau jadi hamba yang setia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan kasih minta penginjil aksi untuk pimpin dalam doa respon. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh tahu diri kami di hadapan Tuhan, supaya kami boleh mengenal tugas yang Tuhan berikan kepada kami, dan supaya kami senantiasa berjaga-jaga di dalam setiap waktu di mana kami tidak tahu kapan Engkau akan kembali. Dan ketika kami melakukan kesetiaan itu, kami percaya bahwa ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, ketika kami menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami menunjukkan kesetiaan kami, biarlah kami menunjukkan diri kami sebagai orang-orang yang ketika Tuhan datang sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Berkat hamba-Mu yang sudah menguraikan firman-Mu, biarlah tangan Tuhan terus menopang dan memakai di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Amin.